Langsung aja bareng-bareng nyumu palapa. Sita bro tenang bro. Tenang. Iya. Oke bareng-bareng nyumu palapa. Monggo tembang yang kedua. Cekidot. Barang request dari yang punya gawe. Semoga kamu-kamu suka ya. Asik.